السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Anis Sunanihi radhiyallahu anhu, dakhaltu alayhi wa huwa fil nar وهو في الموت فبكيت، فقال: مهلا لما تبكي، فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك، ولئن شفعت لأشفعن لك، ولئن استطعت لأنفع عنك. ثم قال: والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتموه إلا حديثا واحدا، وسوف أحدثكموه اليوم، وقد أحيط بنفسي وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار، أو كما قال، حديث رواية الإمام الترمذي. daripada As-Sunanihi رضي الله عنه، قال: دخلت عليه، aku masuk untuk melihat dia. Maksudnya melihat satu sahabat Nabi yang bernama Ubadah bin As-Sami radhiyallahu anhu wa huwa fil maut. Yang pada ketika itu Ubadah bin As-Sami sedang menghadapi saat-saat mati dia. As-Sunanihi, dia menziarah satu sahabat Nabi yang bernama Ubadah bin As-Sami. Ubadah ni nak mati. Fabakaitu, kata As-Sunanihi, aku menangis dia. Bila masuk rumah, pergi tengok keadaan Ubadah, tenang, nak mati, menangis As-Sunanihi. Faqala Ubadah: mahlan lima tabki. Ubadah kata dekat dia, yang nak menangis ni pasal apa? Fa wallahi la in ustushhidtu la ashhadanna lak. Ubadah kata, kalaulah sekiranya ditakdirkan mati aku ini syahid, aku akan menjadi saksi di depan Allah Subhanahu wa taala untuk engkau. Kalau ditakdirkan aku mati syahid depan Tuhan, aku akan jadi saksi bahawa engkau As-Sunanihi, satu orang Islam, beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. لَإِنْ شُفِعْتُمْ لَأَشْفَعَنَّ لَكْ. Kalaulah sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala bagi dekat aku hak untuk bagi syafaat kepada orang, kalaulah di padang mahsyar itu aku terpilih untuk menjadi salah seorang yang boleh bagi syafaat tolong orang, la ashfa'anna lak. Dia kata aku akan pastikan salah satu syafaat pertolongan aku untuk hang. Dia kata dekat as-sunnah dia ni. Wala in istata'tu la anfa'anna lak. Dia kata kalaulah sekiranya ni aku mampu, kalaulah sekiranya aku ni mampu untuk buat apa-apa, la anfa'anna lak, nescaya aku akan tolong. Maknanya Ubadah bin Samit ni dia cukup sayang dekat as-sunnah bi akhir. Dia kata aku ni kalau aku boleh buat apa pun dekat hang, aku akan buat. Kalau aku mati syahid depan Allah, aku akan jadi saksi kata hang orang yang beriman kepada Allah. Kalau sekiranya Allah bagi aku salah seorang yang boleh bagi syafaat tolong orang di mahsyar itu, hang salah seorang yang aku akan bagi syafaat. Kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala bagi dekat aku apa-apa kemampuan boleh tolong hang, aku tentu tolong. Summa qala, kemudian kata Ubadah bin Samit, dia kata wallahi ma min hadithin sami'tuhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam lakum fihi khairun illa haddathtukumuhu. Dia kata demi Allah, kalau sekiranya aku ada dengar apa-apa hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hadis tu bagus boleh bagi manfaat dekat, aku tentu cerita. Kalau sekiranya aku ada ingat, kalau sekiranya aku ada dengar, kalau sekiranya aku ada tahu apa-apa hadis daripada Nabi, tentu aku akan beritahu dekat hangpa semua. Aku bukan manusia yang tidak ada ilmu, aku simpan ke aku. Tapi aku tentu akan beritahu dekat semua orang. Illa hadithan wahidan. Melainkan ada satu lagi yang aku tak cerita dekat hangpa. Sebelum ni, kalau aku tahu 10, aku cerita 10. Aku tahu 20, aku cerita 20. Aku tahu berapa pun, aku akan cerita benda yang aku tahu kepada semua orang. Tapi hari ini ada lagi satu benda yang aku duk simpan tak cerita dekat hangpa. Wa sawfa uhaddithukumul yawm, dan hari ini aku nak abah hadis tu. Wa qad uhita bi nafsi, pasti aku tahu aku dah dekat nak mati. Aku tahu dah benda ni kalau aku simpan pun tak ada manfaat dekat siapa-siapa. Pasti aku dah dekat nak mati. Aku nak cerita ni hak satu ni. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dia kata aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah haram. Aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam kata barang siapa yang mengaku tidak ada Tuhan melainkan Allah dan mengaku kata Nabi Muhammad itu Rasulullah, kalau dia mempertahankan pengakuan itu sampai mati, kalau dia jadi orang Islam sampai hari habis umur dia, kalau dia satu orang manusia yang Islam dan beriman kepada Allah daripada dia kenai kalimah syahadah sampai hari dia mati, haramallahu alaihinna, dia diharamkan Allah kekal di neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu riwayat Imam Adz-Dzirmidzi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pengajaran daripada hadis itu ialah yang pertama, pastikan sampailah saat kita yang paling akhir dalam hidup kita, kita Islam. Satu simpelnya benda saja, tapi boleh buat ke tak boleh buat, Allah saja yang tahu. Tapi kita sedaya upaya susah payah macam mana pun, Islam itu mesti dipertahankan. Sampailah saat akhir nyawa nak terbit, nak keluar daripada diri kita, make sure kita Islam, kita beriman kepada Allah, kita percaya kepada Allah dan Rasul, kita junjung tinggi Quran. Sampai hari akhir hidup kita, kita macam itu. Pengajaran yang kedua ialah, kok mana pun, kalau sekiranya kita mati sebagai orang Islam, kok mana pun, kita akan masuk syurga. Kalau sekiranya Allah izinkan kita, kita hidup sebagai orang Islam, kita mati sebagai orang Islam, kok mana pun, akhir kita di syurga. Maka oleh itu pertahankanlah Islam yang Allah Subhanahu wa taala bagi kita pada hari ini. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna arabiyan atan nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، أو كما قال حديث صحيح رواية البخاري. daripada أبي هريرة رضي الله عنه kata dia satu hari satu Arabi, satu Arab Badui jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata dekat Nabi, dia kata dulluni ala amali idza amiltu dakhaltu jannah. Dia tunjuk mai dekat aku satu amalan yang kalau sekiranya aku buat aku dapat syurga. قال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا. نبي قد سبح الله الله jangan syirik dia dengan apa benda. Kalau betul hang teringin nak masuk syurga, kalau betul satu hari esok nak akhirkan kehidupan kita di dalam syurga, dia kata تعبد الله لا تشرك به شيئا, sembah Allah jangan syirik dia. وتقيم الصلاة المفروضة وتقيم الصلاة المكتوبة. Yang kedua, sembahyang lima waktu jangan tinggal. وتؤدي الزكاة المفروضة. Yang ketiga, zakat fardu kena tolong. وتصوم رمضان. Yang keempat, bulan Ramadan kena puasa. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata macam tu, Badui ni kata, dia kata wallazi nafsi biyadihi la azidu ala hadha. Dia kata demi Allah Tuhan yang duk pegang nyawa aku, aku tak mau, aku tak mau buat lebih pada tu. Badui ni dia kata apa? Dia kata aku nak, apakah amalan, aku nak tahu apakah satu amalan yang kalau aku buat aku boleh masuk syurga. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dekat dia, nombor satu sekali, jadi hamba Allah, jangan syirikkan Allah dengan apa pun. Yang kedua, Nabi kata sembahyang lima waktu jangan tinggal. Yang ketiga, Nabi kata kalau cukup haul, cukup nisab, kena zakat, kena keluar zakat. Kemudian Nabi kata, bulan Ramadan kena puasa. Nabi berhenti tangguh. Bila Nabi berhenti tangguh, dia terus kata, dia kata, wallazi nafsi biyadi, demi Allah Tuhan yang tu pegang nyawa tu. La azidu ala hadha, aku tak tambah lah. Aku nak buat yang tu aja. Aku akan pastikan aku jadi orang Islam, sampai mati aku Islam, aku akan pastikan semayang lima waktu aku tak tinggal, aku akan pastikan kalau aku duit lebih, aku akan buat keluar zakat, aku akan pastikan bulan Ramadan, aku akan puasa, aku tak buat lebih lah. Apa tu usah main abang kata aku, kata semayang sunat qabla subuh ke, terus aduk main abang kata aku pasti kelebihan semayang duha ke, terus aduk abang kata aku pasti kelebihan semayang witir ke, terus aduk main abang kata aku pasti nak bagi sedekah puasa, nak buat puasa sunat, nak bagi sedekah sunat ke, apa. Semua jangan abang, aku nak buat ni ya. Aku nak pastikan aku daripada hidup ni sampai mati aku Islam. Aku nak pastikan sembahyang lima waktu ni aku tak tinggal. Aku nak pastikan zakat ni aku tunai. Aku nak pastikan Ramadan aku puasa sebulan. Hak ni aja. Tapi aku nak buat bagi elok. Falamma wala. Habis dia kata tu dia boleh pergi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli jannah fal yanzur ila hadha. Nabi kata, siapa nak tengok satu orang yang bakal jadi ahli syurga, tengok dia ni. Maksudnya apa tuan-tuan? Itu saja Islam minta kita buat yang wajib. Kalau tak boleh nak buat banyak, hak wajib ni jaga sudah. Kalau sampai semayang pun tak boleh nak buat lima waktu, itu masalah. Kalau sampai sebulan, Tuhan minta kita puasa. Daripada 360 hari, Tuhan minta 30 hari atau 29 hari dia puasa. Hak tu pun tak boleh buat, kita masalah. Kalau kita tak boleh nak buat hak lain, hak lebih-lebih, hak aksesori, hak banyak ni, kita buat yang fundamental ni. Kita buat benda-benda yang basic ni saja. Cukuplah. Nabi SAW kata, kalau nak tengok ahli syurga, apa tengok dia ni? Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Saya pesan diri saya dan saya pesan dengan tuan-tuan semua. Mari kita manfaatkan bulan puasa. Semayang, insyaAllah kita ada buat elok dah lima waktu ni. Elok dah. Bulan dalam setahun Tuhan bagi, bulan bonus. Bulan yang menjadi anugerah Allah Subhanahu Wa Taala, yang Tuhan menganjurkan kita supaya tak usah fikir benda lain. Melainkan fikir, nak buat ibadat, nak buat kebaikan saja dalam sebulan ni. Kita try tengok tahun ni. Mudah-mudahan tahun ni sebulan puasa kita ni diisi dengan ibadat dan benda-benda yang baik-baik sahaja. Mudah-mudahan hasil dia akan menyebabkan kita menyesal di akhirat esok. Menyesal pasal apa? Pasal kita tidak manfaatkan sebulan Ramadan ini sebelum-sebelum ini. Pasal apalah aku sebelum mati dan manfaatkan Ramadan cukup-cukup 3 tahun saja. Sedangkan tahun yang selebihnya kita tak ada nak buat apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, hak lepas-lepas dah. Masa dia tak boleh gostan balik lah. Hak nak mai ke depan ni, jangan kita sia-sia. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita insyaAllah. Kita menggunakan kitab Nurul Ihsan jilid 1. Nurul Ihsan jilid 1 muka surat 207. Muka surat 207. Kita masuk tafsir surah Al-Maidah Madaniyah. Tafsir surah Al-Maidah, yang surah ini dipanggil sebagai surah Madaniyah. Surah turun di Madinah. Walaupun sekali lagi kita ditengok ada ayat di dalam surah Al-Maidah ini turun di Mekah. Walaupun dia ayat yang turun di Mekah, ayat popular, ayat yang tuan-tuan selalu dengar ustaz-ustaz baca dalam ceramah lebar. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Ayat yang Allah Subhanahu wa taala buat turun sebagai satu endorsement, sebagai satu pengesahan bahawa Islam sudah jadi agama yang komplit. Islam sudah boleh dijadikan cara hidup. Islam sudah boleh dijadikan satu paket yang kita pegang dia, kita selamat dunia akhirat. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat itu di padang Arafah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam buat haji. Arafah itu di Mekah, bukan di Madinah. Walaupun ayat itu turun di Mekah, tetapi dia dipanggil ayat Madaniyah. Pasal dia turun di Mekah tetapi selepas hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Surah Al-Maidah, makna Al-Maidah itu ialah hidangan. Pasal dalam ayat ni insya-Allah kita akan baca lepas-lepas puasa itu, lepas-lepas raya itu, kalau panjang umur kita, dia melibatkan cabaran daripada kafir Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta supaya ditunaikan beberapa kehendak mereka. Nabi Allah Musa alaihi salam dicabar oleh Bani Israel supaya buat turun mai satu hidangan daripada langit. Nah, ini surah dia yang akan menceritakan detail tentang benda ini. Surah Al-Maidah juga disebut oleh ulama tafsir sebagai surah Al-Uqud. Surah Al-Uqud, Ain, Qaf, Waw, Dal. Al-Uqud. Kita selalu dengar orang kata majlis akad nikah. Akad, Ain, Qaf, Dal, akad. Yang disebut oleh orang Melayu majlis angkat nikah. Orang Melayu dia nak sebut akad, payah dia sebut angkat. Dia kata ni anak ni nak kenuri bulan 12 kan? Dia jawab kata kenuri bulan 12 tapi nak angkat dulu. Dia pergi kata nak angkat dulu. Siapa nak angkat? Bukan angkat. Akad. Ain Khafdal. Akad. Akdun. Akad. Akad tu bukan maksud dia angkat. Akad maksud dia perjanjian. Bila kata akad nikah, maksudnya perjanjian nikah. Kenapa putih? Tak mahu dah sebut dah lepas ni angkat, angkat, angkat. Tak mahu dah. Akad. Ain Khafdal. Akad. Daripada perkataan itulah timbulnya akidah. Akidah. Akad dalam bahasa Arab ni akada. Akada makna dia rabata, makna dia ikat. Ikat janji, ikat. Ataupun dalam bahasa orang putih, dia kata tie. Kita duk sebut kata, dia pakai tie nak buat pemain tu. Tie tu maksud dia apa? Tie tu maksud dia ikat. Yang necktie, yang tali leher tu necktie, ikat tengkuk. Tai tu bukan maksud tai tu. Tai tu maksud ikat. Nampak? Banyak salah. Kita ni banyak salah. Banyak salah. Jadi yang dikatakan akad itu dalam bahasa Arab dia kata rabat. Rabata. Rabata ni maksudnya ikat. Kan bila kita ada wire banyak-banyak belakang televisyen, kita nak ikat tu orang ikat dengan apa? Cable tie. Dia panggil. Cable tie. Nak ikat kabel yang banyak-banyak tu, nak tie dia. Tie tu bukan maksud naik tie, bukan ambil naik tie tu kita mokeh kabel-kabel tu. Tapi kita duk guna salah lama dah. Kita kata weh dia pakai tie. Dah, dia pakai neck tie. Dari segi bahasanya begitu. Surah Al-Maidah juga dipanggil surah Al-Uqud. Pasal apa? Pasal dia menceritakan tentang akad-akad yang ada di dalam surah ini. Tentang akad ataupun ikatan perjanjian di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia cerita tentang akad nikah Maksudnya apa? Tentang ikat perjanjian nikah. Bila kita terima nikah satu perempuan, bermakna kita ikat janji kita menikah dengan dia. Bila kita kata akad cerai, akad juga yang tu pun, akad cerai. Maksudnya apa? Kita ikat satu perjanjian, kata aku dengan hang lari, tak ada kenal mengenal lah, kita sudah bercerai. Itu perjanjian. Dan sudah diikat perjanjian cerai itu, jangan buat silap alamat bila balik rumah dia lagi. Tak boleh lah. Apabila tempoh iddahnya sudah berakhir. Tak boleh balik lah. Pasal apa? Sudah ada satu akad, satu perjanjian cerai antara suami dengan isteri. Dia ada akad wasiat. Islam suruh kita tiap-tiap malam sebelum tidur tulis wasiat. Tu yang kata diary tu. Diary tu tulis dalam tu. Kalau sekiranya apa-apa jadi dekat aku malam ni, aku tidur tak bangkit lah pagi esok. 1/3 daripada harta aku pergi bagi dekat sekian-sekian orang. Misalnya itu wasiat. Tulis itu dipanggil akad wasiat. Itu sudah jadi satu janji kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam surah Al-Ma'idah ni, dia nak cerita tentang benda-benda ni. Tentang perjanjian yang kita ikat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, dan juga perjanjian yang kita ikat di antara sama-sama kita. Juga termasuk di dalam surah ini. Kita janji dengan kawan kita. Hari Sabtu nak main ni, nak pergi makan durian. Makan durian, apa pun salah Sabtu ni. Dia terlupa kata puasa nak main. Dia pergi janji macam itu janji. Itu janji termasuk di dalam akad yang dimaksudkan oleh ayat yang kita nak baca. Kita dah berjanji, dah berakad dengan Allah untuk jadi orang Islam dan patuh kepada semua kita perintah dia. Masa kita duduk di alam arwah dalam perut mak kita, Tuhan dah tanya roh kita. Dia kata, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu semua? Kita kata, bala syahidna, bahkan kami naik saksi. Janji kita dengan Allah masa di alam arwah itu kita tak tahu. Allah bagi tahu dekat kita dalam Quran, kata hang dulu dah berjanji dengan Allah masa di alam arwah. Bila kita baca Quran, kita tahu, oh rupanya aku dah buat janji sejak daripada alam arwah lagi. Tuhan kita tak tahu. Hak kita tu sebut hari-hari pun kita buat-buat lupa. Kita takbir Allahu Akbar. Kita baca doa iftitah. Wajjahtu wajhiya lillazi fatharas samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu akad perjanjian. Setiap hari baca. Inna salati, sesungguhnya sembahyang aku. Wa nusuki, semua ibadat aku. Wa mahyaya, hidup aku ni. Wa mamati, dan mati aku esok ni. Lillahi rabbil alamin. Untuk Allah, Tuhan semesta alam. Janji pun kita buat-buat lupa. Janji yang kita ucap tiap-tiap hari di dalam sembahyang lima waktu, tidak termasuk sembahyang-sembahyang sunat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka surah Al-Ma'idah ini, dia nak bagi kita ingat balik segala hukum, segala akad yang kita buat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, cuba kita tengok apa yang Tuhan nak beritahu dekat kita dalam surah Al-Ma'idah ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Dia start yang dulu. Ayat 1 dalam surah Al-Ma'idah, wahai segala orang yang beriman, sempurnakanlah, tunaikanlah olehmu segala janji engkau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan janji engkau dengan manusia. Dia start ayat 1 skor tu. Kalau bola ni macam tu, referee cuk-cuk isi free, kata tunggu lah. Ya Allahu Akbar, lemah jantung mati, terkejut. Baru wikil bunyi peri, kata dia rikai, dia pergi balik kanan, dia pergi rembat-rembat dengan gol, keeper masuk dengan gol. Tuan-tuan, kita tak mau tengok dah lepas ni apa jadi. Wah dah aku tengok lemak bola ni. Wah dah. Baru minit yang pertama, skor setinggi dengan gol, dengan goalkeeper, dengan bola terpelonok masuk dalam gol tu sekali. Allah Subhanahu Wa Taala dalam bab nak peringat kita tentang janji kita dengan Allah, ayat 1 surah Al-Maidah dia buat ni dulu. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dalam tafsir dia bagi tahu dekat kita, di antara faedah tafsir ni, apabila ayat tu dia mula dengan ayyuhallazina amanu, maknanya apa hak nak mai selepas tu semuanya penting belaka. Tidak ada ayat yang Allah start dengan ya ayyuhallazina amanu diikuti dengan benda tidak penting. Itu dalam tafsir dia macam tu. Bila Allah pilih nak start ayat tu dengan ya ayyuhallazina amanu, lepas tu tentu benda yang sangat penting. Apa dia benda penting yang ada dalam surah Al-Maidah ini? Aufu bil uqud. Uqud plural kepada perkataan aqdun. Satu uqud maksudnya banyak perjanjian. Wahai orang yang beriman, sempurnakanlah, tunaikanlah segala janji kamu dengan Allah dan dengan manusia. Tuan, kalau kita jadi orang berniaga, memang kita lah orang yang paling kuat tak tunai janji. Orang berniaga, kebanyakan orang berniaga tak tunai janji. Janji kata setiap minggu depan, tengok-tengok bulan depan baru siap. Kebanyakan. Jadi tukang rumah pun pembohong, tak tunai janji. Jadi apa pun banyaknya pembohong, tak boleh nak tunai janji. Bahkan ada segelintir balai duit tak siap dari sudah-sudah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, demikianlah pentingnya menunaikan janji. Dan firman Allah, uhillat lakum bahimatul an'am, dihalalkan bagi kamu segala binatang an'am, yakni untuk dimakan. Kemudian daripada bismillah. An'am dalam bahasa Arab ni maksudnya menatang empat kaki. Menatang empat kaki yang halal dimakan. Dia panggil al-an'am. Sehinggakan dia dijadikan nama kepada satu surah dalam Quran. Al-an'am. Maka yang dikatakan al-an'am itu adalah binatang yang dihalalkan kita makan dengan syarat lepas bismillah. Iaitu unta, lembu, kambing dan sebagainya. Dan sebagainya itu maksudnya apa? Biri-biri, pelanduk, tidak termasuk babi. Jadi lu kata, babi pun empat kaki juga. Oh no. Itu tidak terkenarai sebagai binatang yang halal dimakan. Begitu. Firman Allah, illa ma yutla alaikum. Tuhan bagi satu pengecualian, melainkan barang yang dibaca atas kamu pada ayat yang akan datang, iaitu ayat hurrimat alaikumul maitah yang lagi akan datang. Dalam surah yang sama ayat 3, surah Al-Maidah nanti main. Binatang-binatang ataupun benda-benda yang kita diharamkan makan. Lah dia nak apa yang halal dimakan dulu. Tuan-tuan, pentingnya mencari yang halal itu. Sehingga kan starting surah Al-Ma'idah ayat 1, terus dia masuk tajuk. Tuan-tuan boleh bagi garanti tak kata hak kita duk makan hari ini halal semua? Oh, tak berani tuan-tuan. Dengan negeri kita leguni ni tak berani. Kerajaan nak enforce. Kerajaan nak enforce halal ni. Sertifikat halal set. Sijil halal ni. Oh, tuan-tuan. Berkelai rayuh Allah dengan masyarakat peniaga. Tak mau ambil. Tak mau ambil. Walaupun orang terang 1,000 kebaikan, kenapa kena ambil sijil halal? Tak mau ambil. Pasal apa tak mau ambil? Menyusah. Tuan-tuan, Bila kita nak diam ni, rupanya susah semua. Tapi susah itu untuk kebaikan semua orang. Yang kata Jabatan Kemajuan Islam Malaysia nak lepas main satu sijil halal tu tuan-tuan, dia bukan setakat tengok ayam tu semelih saja. Dia tengok habis daripada awal dengan kawan anak semelih tu, kena interview, kena tanya hal-hal fardu ain, kena tanya soalan-soalan tambahan dan sebagainya, sampai dia ni duduk teringat tak mau dah kerja semelih ayam. Tu nak memastikan dia reti sembelihan dalam Islam pun. Dia pergi tanya sampai hancur lumat. Baru dia dapat sijil sembelih, barulah hasil sembelihan dia, syarikat yang berkenaan mendapat sijil halal. Barulah kita yang buka kedai makan nak pergi ambil ayam dekat dia, kita pun layak dapat sijil halal. Kalau kita tak ambil daripada pembekal ayam yang ada sijil halal, kedai kita tak dapat sijil halal. Dia punya kaitan dia tu. Sebelum kita pergi ambil, kita tak tahu. Bila kita ambil, kita go through dia punya prosedur dia. Benda ni baik, tuan-tuan. Benda ni baik. Kita duk kata kita kedai Melayu. Kita duk kata kita kedai Islam. Betul hang orang Melayu. Betul hang orang Islam. Ayam hang beli di mana? Betul hang orang Melayu. Betul hang orang Islam. Toyo hang, kicap hang beli di mana? Betul hang orang Melayu. Betul hang orang Islam. Rempah hang beli di mana? Oh, kalau hang Melayu, kalau hang Islam, kedai hang tentu halal. Oh, belum tentu, tuan-tuan. Ingredient dia ambil di mana? Ingredient dia ambil di mana? Ayam dia ambil di mana? Tuan-tuan, Masjid Jelutong. Dua tahun lepas dia apa-apa. Bekas pengurus di Masjid Jelutong, Cik Buya. Yang berbahagia Cik Buya. Bagi tahu muda-muda nak menikah, pergi jumpa dia. Budak-budak nak menikah, pergi jumpa dia. Cikgu Ya kata, ya, rasa aku biasa tengok. Ha? Duduk tahu mana? Dia abang, saya duduk kerja di market sekian-sekian, duduk jual ayam. Oh, Cikgu Ya kita duduk ada, tuan-tuan boleh bertanya dia, cerita, saya cerita. Oh, betul-betul, duduk, okey. Sebelum nak sign permohonan kahwin ni, Cikgu Ya tanya dia dulu. Yang untuk jual ni ayam siapa? Pucat muka. Dan yang untuk jual ni ayam siapa? Dia takut lah pasal kalau ni pengusi masjid, dia takut kalau dia pembohong lagi, lidah dia jadi terang ke apa ke. Dia kata, saya dapat pergi tanya saya abang saya ayam Cina punya. Ha? Hampa tiga orang budak Melayu duduk menyaga di kedai tu, hampa jual ayam Cina punya. Dia duduk sebelah dalam mana? Cina sebelah. Tuan-tuan kau tak percaya, boleh ditanya Cikgu Ya tu ada lagi. Ketak Cikgu Ya ni kata berdepan, dia pun duduk di Cikgu Ya. Weh, dia kata macam mana ada tu? Cikgu biasalah nak cari makan, nak hidup. Tuan-tuan, tuan-tuan boleh dah buka kanji baju abang saya hari-hari macam benda halal? Mana kita tahu yang kita pergi beli itu benda tu halal. Pentingnya benda itulah sebab apa kita sampai hari ini yakin duduk tak apa hari ini. Bersahabut ni benda kita duduk makan ni tak tahu halal haram syubhat, tak tahu. Kita main percaya hal depan mata tu je. Kita pergi beli kedai dia, dia orang Melayu. Kita kira halal. Kita percaya selapih tu je. Lagi dia duk ambil tang mana kita tak tahu. Maka kerana itulah sijil halal ini penting. Semua orang kena sokong ni. Ambil sijil halal ni. Kena sokong. Sebab kita nak makan hari-hari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Sayanglah pasal apa? Bila main cerita pasal sijil halal, company yang ambil sijil halal ni, semua company orang bukan Islam. Ya. Mereka pergi ambil. Mereka bukan pasal halal ni, mereka pasal untuk menjaga. Kita orang Islam ni, duk take for granted, duk buat mudah. Tuan-tuan, ayat 1 surah Al-Ma'idah, Tuhan sebut yang itu. Penting ke tak penting? Dua pasal. Yang pertama penting pasal apa? Pasal ayat start dengan ya ayyuhallazina amanu. Ayat kalau start dengan yang ni, hak dia nak cerita lepas tu semuanya penting. Yang kedua penting pasal apa? Pasal dia letak di ayat satu surah Al-Maidah. Makna kata sangat penting. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, illa yutla alaikum. Melainkan barang yang dibaca atas kamu pada ayat kuriman alaikumul maidah. Diharamkan ke atas kamu makan bangkai. Lagi akan datang pada ayat berikutnya. Tuan-tuan, kalau dalam kisah Haji Guya kita cerita tadi, ayam yang kita beli itu ayam apa dia panggil? Bangkai. Buat buka puasa pula. Oh, cantik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, ghayra muhillis sayd wa antum hurum. Hal keadaan kamu tidak menghalalkan perburuan sedangkan kamu di dalam ihram haji. Ini dia main cerita lain pula. Apa dia nak cerita? Kata kita apabila masuk di dalam ihram haji tidak boleh memburu binatang. Walaupun binatang itu binatang yang halal dimakan, tapi bila kita jadi orang yang muhrim, orang yang di dalam ihram, tidak boleh. Walaupun binatang itu binatang yang halal dimakan, tak boleh pergi buru dia, tak boleh pergi buat apa dekat dia, pasal kita di dalam ihram. Dia nak abang yang itu. Inna allaha yahkumu ma yuri. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu menghukum dia akan barang yang dikehendaki. Dia nak abang dekat kita kata apa? Allah subhanahu wa ta'ala dia nak letak hukum apa? Itu dia punya suka. Kita tidak boleh query Tuhan pasal apa? Tak boleh. Pasal apa kita tidak boleh tanya Tuhan pasal apa? Pasal innallaha yahkumu ma yurid. Allah dia menghukum mengikut kehendak dia. Kalau dia jadikan sembelih binatang itu peraturan untuk hamba makan, itu kehendak dia, hamba kena ikut. Pasal apa? Pasal dia Tuhan. Kita jadi bapa dalam rumah pun kita boleh cengeng, tuan-tuan. Kita jadi bapa dalam rumah, kita kata dekat anak dia, kita kata dekat anak kita hak perempuan ni, kakak, ayah mau kakak start daripada perempuan ni pergi sekolah pakai tudung. Anak kita boleh tak tanya ke kita? Dia kata, bapa, pasal apa saya kena pakai tudung? Boleh tanya tak? Boleh, tapi kena backhand satu. Pasal apa? Pasal satu, Tuhan suruh. Yang kedua, aku bapa anak. Aku bapa anak. Aku hidup selama ni pun aku duduk belang. Duk hidup selama ni pun aku susah payah cari rezeki bagi makan dekat anak. Kalau aku kata aku mau lagu tu, hang kena buat lagu tu. Pasal aku bapa hang. Nama aku bapa. Nampak? Ini Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tentukan satu hukum, siapa kita nak pergi tanya Allah pasal apa, pasal apa? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka Allah buat main ayat ni, ayat yang cukup cengeng dan tegas. Tuhan kata apa? Innallaha yahkumu ma yurid. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu menghukum dia akan barang hendak kini. Apa dia nak dijadikan hukum, benda itu menjadi hukum. DPJ buat hukum kata naik motor siang pun kena pasang lampu. Kita baca. Pasal apa? Kalau tak pasang kena saman. JPJ siang naik motor suruh pasang lampu. Kalau dulu bateri motor boleh tahan 2 tahun baru tukar. Lah ni lagu duduk main 6 bulan kena tukar. Pasal apa? Siang tekang menderang kembang ni suruh pasang lampu. Pasal apa? Itu peraturan. Kalau kita tanya JPJ kata aku punya suka. Kalau pun nak buat macam mana pun, aku kata kena pasang. Hang tak pasang salah. Dia buat peraturan. Dia kata kena pakai helmet. Hang tak pakai helmet, salah. Kalau manusia buat undang-undang pun kita langgar, kita jadi susah. Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan Rabbul Alamin, bila dia buat peraturan, kita boleh kami duduk tanya dia. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. bahwasanya Allah itu menghukum dia akan barang yang dikehendaki, sama ada nak menghalal ataupun nak mengharamkan. Tiada i'tiraf atasnya. I'tiraf itu bahasa Arab. I'tiraf dalam bahasa ini dia kata apa? No objection. No objection. Tidak boleh objek apa yang Tuhan mahu. Ini ayat ni, ayat ni ke bawah duli tuanku Sultan Brunei, dia faham. Dia faham ayat ini. Maka dia buat kenyataan hari ini, terkejut satu dunia. Sultan Brunei kata apa? Dia kata, siapa kita untuk kata tidak kepada hukum kudus Allah? Dia kata, oh, bukan. Sultan Brunei kata, Tuhan bagi dekat dia kekayaan macam tu punya hebat, dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbanding dengan kita ni, lipa pun kalah lain-lain sebelah-sebelah. Nak buat something dengan Tuhan. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah SWT. Pasal apa? Pasal dia dah beritahu. Allah Subhanahu Wa Taala ni, inna allaha yahkumu ma yurid. Dia menghukum mengikut kehendak dia. Kalau dia mau kita ni patuh kepada hukum hakam yang ditentukan oleh dia, kita kena patuh. Cakap banyak tak boleh. Tuan-tuan, apa hikmah, apa falsafah di sebalik hukum Islam ni? Apa falsafah? Lima aja. Satu dia kata apa? Hibzuddin. Hukum Islam ini untuk pelihara agama kita. Maka daripada situ timbul hukum ke atas orang yang murtad. Nabi kata apa? Man badala dinan faqtuluh. Siapa yang tukar agamanya daripada Islam, dia pergi tak kira agama apa, faqtuluhu. Nabi kata bunuh dia. Hukum murtad. Tujuan dia apa dia? Nak memelihara akidah orang Islam. Kita tak berasa benda tu sedih. Sehinggalah satu hari, anak kita yang kita sayang ni, balik-balik mai dia kata, ayah, saya nak kahwin dengan satu orang bukan Islam, saya nak keluar Islam. Tuan-tuan macam tu, tuan-tuan nak kata apa? Terbelalak biji mata, ayak-ayak turun meramu di mulut ni. Nak kata apa dekat anak kita ni? Dia kata, ayah, saya tak peduli, ayah suka atau tak suka, ayah setuju atau tak setuju, saya cuma nak amat dekat ayah. Saya dah jatuh cinta dengan dia ni. Dia bukan orang Islam. Ayah, saya akan keluar Islam. Tuan-tuan nak kata apa? Walayyadzubillah. Minta Allah jauh kita daripada malapetaka ini. Hari ini tak kena dekat kita. Tak kena dekat anak kita. Kita bercakap ni tak sayang akidah. Bercakap. Satu hari kena dekat kita. Tuan-tuan, terpandas di kelinding. Nak cakap tak boleh. Anak yang beranak mai, hari beranak kita bang di telinga daripada kecil, kita minum kerja susah payah, bagi susu minum dekat dia, kita tumpah kasih sayang dekat dia, daripada hari dia umur sehari, sampai hari ini umur dia 23, tiba-tiba dia bercakap dekat kita, dia tak mau agama kita. Mendidih darah tuan-tuan. Tapi apa kita boleh buat? Maka di sinilah Islam mai dengan undang-undang dia apa dia? Undang-undang yang nak memelihara agama, Hizbuddin. Dia main hukum ke atas orang yang murtad. Undang-undang Islam bertujuan untuk apa? Hizbun nafs. Memelihara nyawa kita. Satu orang suka-suka hati, berasa kata dia jadi imam mahdi, ditembak orang bagi mati. Boleh lepas ke dia? Dia bagi mati orang. Semata-mata kerana khayalan yang ada dalam diri dia, semata-mata kerana satu ideologi tak betul yang dia pegang, semata-mata kerana tak tahu dia dikisilap sang mana, semata-mata kerana tu pergi mengamuk, pergi bunuh orang. Islam nak lepas ke orang macam ni? Ni nyara orang yang kena tembak macam mana? Yang kena tembak mati itu bini ada di rumah. Yang kena tembak mati itu anak pinak dia tunggu di rumah. Yang kena tembak mati itu mak bak dia bergantung pendapatan dia untuk nak makan minum hari-hari. Yang mati itu nak mati katak saja kan? Maka Islam buat main, dia panggil hukum kisah. Satu orang yang bunuh orang tak ada pasal, maka sabit kesalahan, cukup segala bukti di pengadilan, dia akan dijatuhkan hukum bunuh balai. Falsafah di sebalik kisah ini apa dia? hibdun nafsi, memelihara nyawa manusia sejaga. Islam mari dengan tujuan apa? Hibdul akal. Hibdul akal. Memelihara akal, kewarasan akal kita. Kerana itu Islam mai dengan hukum hudud. Dia panggil haddu syurbah. Hukum hudud, hukum had ke atas orang yang bersalah kerana minum arak dan menghilangkan kewarasan akal dia. Kerana dia sekedar haram, dia mabuk, dia bawa kereta macam orang gila, dia dilanggar orang yang tak berdosa, mati dia di jalan raya. Kalau yang mati itu, satu keluarga susah, bini tak kerja, anak-anak cerdik-cerdik, nak mengaji macam mana kalau ayah dia mati? Kerana dilanggar oleh satu orang yang minum arak ni. Maka Islam buat main undang-undang padan dengan orang yang nak mabuk arak ni. Dikenakan kepada dia haddu syurbah, hukum sebat keadaan orang yang minum arak. Undang-undang Islam ni untuk kebaikan semua orang, bukan untuk orang Islam, bahkan untuk semua orang. Selagi mana dia orang, selagi mana dia manusia, Islam menjaga dia. Hukum Islam diperkenalkan kerana hibzun nasab, kerana nak menjaga keturunan manusia. Maka mai di dalam hukum ini apa dia? Hadduz zina, hukum hudud ke atas orang yang buat kesalahan zina. Kerana perbuatan zina itu keji, kotor, gigi. Kerana zina lahir mai anak yang tak ada status. Kerana zina lahir mai satu budak yang innocent, yang tak berdosa, tetapi dicemuh, dicerca dia kerana perbuatan durjana jantan dan perempuan yang menyebabkan kelahiran dia. Dia tak minta dilahirkan dalam status yang macam tu, tetapi kerana kejahatan jantan dan perempuan ini lahir dia. Maka Islam mai dengan hukum, kalau sekiranya dia berzina sedangkan dia belum berumah tangga, sebat satu kali. Kalau dia sudah berumah tangga saja nak buat benda kotor ni, rejam sampai mati. Dengan takut undang-undang itu, tetapi kesan dia sangat baik untuk nak menjaga keharmonian masyarakat yang buat. Dan Islam mai dengan hukum dia hibzul mal, nak menjaga harta benda kita. Saya bangkit pukul 5 pagi. Pukul 5 pagi, pukul 4 tengah pagi, pukul 4 pagi dah bangkit dah buat masak tomeh udang, nak jual nasi lemak tepi jalan. Pukul 4 pagi bangkit tengah biji mata ni, laki tolong teman, bini nak buat masak tomeh udang, nak jual nasi lemak tepi jalan. Dia dapat sari berapa duit aja, balik simpan di rumah, mai satu penyamun naik rumah dia, palih duit yang dia duk cari sebulan ni. Kopi gitu saja. Dia nak bayar duit rumah, nak bayar duit kereta, nak beli duit susu anak dia. Orang yang tak ada hati perut ni pencuri harta benda dia. Patut tak patut orang macam ni dipotong tangan dia? Tak kena, tak setuju. Kalau kena tak kita, bukan kata tangan, semua kita nak potong dia ni. Maka Islam, Islam ni tuan-tuan, dia nak bagi jadi elok. Yang kita pinduk musuh Islam ni pasal apa? Islam dia nak bagi semua orang, bukan orang Islam saja, orang bukan Islam pun akan rasa nikmat Islam yang kita nak baca ni dalam surah Al-Maidah kita pada malam ini. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai segala orang yang beriman, janganlah kamu halalkan, maknanya jangan kamu pilanggar segala syariat Allah. Yakni sama ada fardu, kamu tinggalkan dia, ataupun yang haram, kamu buat benda yang diharamkan Allah. Jangan. Syair Allah, syiar dan juga syariat agama Allah ini jangan dilanggar. Langgar ni maksudnya apa? Tuhan kata fardu, kita tak buat. Tuhan kata haram, kita pilanggar buat. Itu maksudnya melanggar syariat Allah. Jangan buat macam tu, Tuhan kata. Contohnya dalam kihaji, dia kata berburu pada tanah haram. Itu contoh dalam konteks ibadah haji. Dalam ibadah haji, dia dah bagi garis panduan pantang larang, apa boleh buat, apa tak boleh buat. Tiba-tiba manusia ni dia pergi buat benda-benda yang dilarang Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tilanggah syiar. Kita pergi Mekah ke sana, puasa nak main lagi rupa hari dia. Lepas habis puasa ni, dia duk main cerita, duk siap. Duk siap barang, orang nak pergi Mekah, nak pergi dah. Pergi Mekah buat haji ni, tuan-tuan, bukan suka hati kita. Pergi nak buat apa kita suka. Haji adalah satu ibadat yang diikat dengan peraturan-peraturan. Kalau kita tak ikut macam yang Tuhan mau, Tuhan kata buat haji dalam hadis Nabi, Nabi kata fakhudhu anni masakikum, ambil daripada aku ni manasikakum, segala manasik haji kamu. Allah Subhanahu wa taala nabi hamba dekat kita, khudhu anni, ambil daripada aku. Maksudnya apa? Macam mana aku buat haji, macam mana haji yang aku kata okey, macam tu hamba buat. Tidak boleh pandai-pandai, tidak boleh kreatif, tidak boleh kita fikir baik pada akal kita, kita nak buat, tidak boleh. Kita kena buat macam mana Nabi buat, macam mana Allah tunjuk dekat Nabi nak buat. Bagaimana tu Nabi kata, khudhu anni manasikakum, ambil daripada aku ibadat haji kamu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Al-Muhajir Al-Makki radhiyallahu anhu, dia kata su'ila Jabir ayarfa'u rajul yadaihi iza ra'al bayt, faqala hajjajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqulna naf'alu, atau kama qala hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Satu orang tanya Jabir bin Abdullah. Dia kata, kita bila pergi ke Mekah, kita masuk dalam haram. Bila kita masuk-masuk, kita nampak Kaabah. Bukan, eh? Kepada yang biasa sampai di sana buat haji, buat umrah, dia sampai di Mekah, kita masuk. Daripada luar tak nampak. Sebab Masjidil Haram tu duduk di kawasan rendah, di lembah bawah. Kita main pada luar ni tak nampak. Masuk pintu dia, masuk lalu di tempat-tempat orang semayang, turun split level, turun baru nampak sikit hitam bangunan Kaabah. Pi lagi pipi nampak Kaabah ni makin besar-besar, nampak sebiji Kaabah tu ada depan kita. Apa kita nak buat bila nampak Kaabah tu? Nak terpa pergi tanduk bini Kaabah ke apa? Nak buat, nak buat apa? Nak buat apa tu Nabi beritahu nak buat apa. Dia kata, ada duit saja belum tentu lagi kita boleh pergi. Nak kena mengaji dulu, baru kita pergi, kita buat tu kena macam yang Nabi kata, khudhu anni manasikakum, ambil daripada aku cara ibadat haji kamu. So, satu orang jumpa Nabi, dia kata, jumpa Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi, dia kata, ayarfa'u rajul yadaihi iza ra'al bayt, adakah kita ni bila masuk dalam Masjidil Haram nampak-nampak Kaabah, adakah kita disuruh angkat tangan untuk nak berdoa apabila nampak Kaabah? Faqala, kata Jabir, dia kata, hajjajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakunna na'alu. Kami dibuat haji sama dengan Nabi. Jabir kata, tengok sahabat tuan-tuan, sahabat Nabi, orang hebat, tak berani nak bagi pendapat sendiri dalam hal ibadat ini. Refer balik kepada Nabi. Hajjajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami dibuat haji sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fakunna naf'alu. Kami buat benda ini. Bila masuk-masuk nampak Kaabah, kami angkat tangan dan berdoa. Kami buat tu kenapa? Pasal kami pergi haji sama dengan Nabi. Nabi pun buat, kami pun buat, kami buat, Nabi tak buat. Kata Imam Nawawi rahimahullah di dalam Syarah Muslim, dia kata, Imam Syafi'i kata sunat angkat tangan dan berdoa. Dalam nak mentafsirkan hadis tu, Imam Syafi'i kata apa? Kalau kita sampai di Mekah, kita masuk dalam kompleks Masjidil Haram, kita nampak aja Kaabah, kata Imam Syafi'i, sunat kita angkat tangan dan berdoa. Kata Imam Syafi'i, mintalah apa saja. Tetapi Imam Syafi'i kata, satu jangan lupa, minta Allah ampun dosa kita. Anak minta apa minta? Nak minta, ya Allah bagilah murah rezeki, ya Allah bagilah aku sihat, ya Allah bagilah rumah tangga aku bahagia. Ya Allah, anak minta apa minta? Imam Syafi'i kata, tapi satu yang aku nak pesan, jangan lupa apa dia? Minta supaya Allah ampun dosa kita. Jadi cerita bila masuk di dalam kompleks Masjidil Haram, bila mata kita tak kata terpaku di dinding Kaabah, angkat tangan doa tu, itu pandai-pandai kah? Ataupun itu sunnah Nabi? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang tentang ibadah. Ibadah kita tak boleh pandai-pandai. Kita kena tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam habaq macam mana. Kita kena buat macam yang Nabi habaq. Ni dalam bab manasik haji. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Az-Zubair bin Arabi radhiyallahu anhu, dia kata anna rajulan sa'ala bin Umar an istilamil hajar faqala ra'aytu an-nabi sallallahu alaihi wa sallam yastalimu wa yunqabilu faqala ar-rajul ara'aita in ghulibtu alayhi ara'aita in zuhimtu faqala ibn Umar ij'al ar-ra'aita bil yaman ra'aitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yastalimuhu wa yuqabbilu aw kama qala hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Satu laki-laki tanya kepada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak Sidina Umar Al-Khattab, nak tanya tentang cerita Hajar Aswad ni, tentang Al-Hajarul Aswad ataupun Hajar Aswad. Bila kita berpeluang sampai di tepi Kaabah, sampai dekat Hajar Aswad ni, kita nak buat apa? Adakah kita nak istilam? Istilam maksudnya pegang, sentuh. Ataupun kita nak hormat ikut Hajar Aswad tu, apa yang kita nak buat? Tuan-tuan, kita tengok orang ni dengan cara orang buat. Ada yang ambil sapu tangan, lalu duduk lap, satu macam yang. Lepas tu baru kucung. Saya ada tengok daripada jauh, awak dia ni. Saudi upah lah. So, pilang Hajar Aswad. Lepas dia pilang baru kucung. Tanya dia. Weh, dia kata saya bukan apa Ustaz. Saya pasir mata saya tengok dia kata. Ada yang pijilat pada Hajar Aswad tu. Jadi saya nak pucuk ni saya lap dulu. Takut saya pergi kena ayat-ayat depan ni leceh lah. Oh, kita pun nak kata apa? Oh, macam kita tak mahu tengok. Dan yang hak Nabi SAW suruh ni apa dia? Kata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Dia kata, ra'aitu Nabi SAW yastalimuhu wa yuqabbiluhu. Anak Sidina Umar Al-Khattab, dia kata yang aku tengok, dia kata Nabi bila sampai dekat Hajar Aswad, Nabi istilam, Nabi pegang dan Nabi pucuk. Aku tengok Nabi buat macam tu, aku buat macam tu dan aku hebat macam apa kena buat macam tu. Habis cerita. Cakap banyak tak mau, cerita panjang tak mau. Cerita dia, aku tengok Nabi buat macam tu, macam mana Nabi buat, aku buat macam mana yang aku tengok Nabi buat, aku buat, aku mau apa buat. Faqala ar-rajul, ada satu lelaki pula banyak akal. Dia kata ara'aita in ghulibtu alayhi, dia kata apa pendapat hang kalau sekiranya aku dapat peluang sampai di depan Hajar Aswad, tiba-tiba ghulibtu alayhi, tiba-tiba aku ditewaskan. Babut nak pergi kucuk tu nak kau tu mai semua jenis belajar tomoi tak putih limau dia geng tu ada tu. Siku lah dengan lutut naik lah dengan lagu karate atas tengkok lah mana nak kucuk Hajar Aswad tu sampai keadaan macam tu. Dia kata apa pendapat hang kalau sekiranya aku dah sampai di depan Hajar Aswad, tiba-tiba ulib tu alai, tiba-tiba aku ditewaskan di situ, dia tolong aku pikirkan ke apa ke macam mana. Ra'aita in zuhimtu alaih, apa pendapat hang kalau sekiranya dah sampai dah di depan tu, tiba-tiba aku disesakkan. Orang Arab bila kita pergi sana dia kata zahmah. Zahmah ni maksudnya apa? Teh sesak. Zahmah zuhimtu maksudnya aku disesakkan. Dah tu nampak dah tu lubang Hajar Aswad tu nampak tu. Oh, tolak kita pergi ke depan. Macam mana apa pendapat hang kalau jadi macam tu? Dia tanya dekat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Ibnu Umar kata apa? Ija'al ra'aita bil Yaman. Dia kata ni, apa pendapat ni hampir lempak di Yaman. Dia kata. Yaman. Jauh lah, daripada Mekah. Aku dah beritahu dekat hang, kata Nabi, bila dapat peluang Hajar Aswad ni, Nabi akan istilam dan Nabi akan kucuk. Aku dah habang macam tu. Kamu tanya apa pendapat hang, kalau sekiranya aku ditewaskan, apa pendapat hang, kalau sampai tangku sesak, aku tak boleh nak kucuk. Dia kata, ija'al ara'aita di Yaman. Ni, pendapat-pendapat ni semua dilepak di Yaman. Ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam yastalimuhu wa yuqaffiru. Aku habang ke hang, kata aku tengok Nabi istilam dan kucuk. Nabi buat, kita buat. Dia cakap banyak. Dia kata, sahabat Nabi dia tak mau nak sabut kepala otak. Nabi buat begitu, kita buat. Boleh buat, tak boleh tak buat. Jangan duk pergi raifah kot lain. Pasal apa ni hadis ni main lagu ni? Pasal apa tuan? Pasal geng ni banyak tu ada dalam masyarakat hari ini. Tanya ni, ya Allah, lagi seminggu nak main puasa dia main lah. Dah ustaz, saya betul-betul nak dengar ustaz kata, betul-betul tarawih ni sebelah dah 20. La ilaha illallah, tak habis lagi, tajuk tu. Allahu Akbar. Dah ustaz, betul-betul nak tanya ustaz, betul-betul tanya ustaz. Weh. Dan witir ni dia 2+1 ke dia 3 straight ke abang? Allahu Akbar. Yang dulu mengajak lama dan dulu beritahu macam mana dengar yang Tufi buat sudah lah. Tentu tanya bagi banyak-banyak. Yang ni yang Abdullah bin Umar bin Al-Khattab marah ni, dia kata apa? Ija'an ara'aita bil Yaman ni. Tu ara'aita, apa pendapat, yang ni hampir tinggal di Yaman. Ni aku nak apakah hak Nabi buat. Hang boleh buat, hang buat. Sudah sama cakap ya. Pasal apa tuan-tuan? Pasal hal ibadah, kena ikut Nabi. Very easy to understand. Senang nak faham. Baik. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Katsir bin Jumhan radhiyallahu anhu, kata dia, ra'aitu bin Umar yamshi fi sa'i, fa qultu lahu atamshi fi sa'i baina as-Safa wal Marwa. Qala bin Umar, la in sa'aitu laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yas'a, wa la in mashaitu laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yamshi wa ana shaykhun kabir, atau kama qala hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Lagi sekali satu tabi'in nama dia Katsir bin Jumhan, dia tanya anak Sayyidina Umar, dia kata, ra'aitu bin Umar yamshi fi sa'i fa qultu lahu, dia kata aku pi buat haji, pi buat umrah, aku tengok anak Sayyidina Umar ni, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ni, aku tengok dia ni masa sa'i Safa Marwah. Masa sa'i aku duduk tengok dia, nampak dia berjalan. Maka Katsir satu tabi'in dia tanya kepada Ibnu Umar, dia kata, "Atamshi fi sa'i baina Safa wal Marwah?" Dia bertanya, dia kata, "Hang antara Safa dengan Marwah hang berjalan ke? Hang tak lari ke?" Dia bertanya. Kata Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar, dia kata, "Lain sa'aitu laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'a." Kalau hang tengok aku lari, maknanya di tempat aku lari itu aku tengok Nabi lari, maka aku lari. "Walain mashaitu laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi." Tapi kalau hang tengok aku mai satu tempat aku berjalan, aku berjalan tu pasal apa? Pasal aku tengok Nabi di tempat tu Nabi berjalan. "Wa ana shaykhun kabir." Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak Sayyidina Umar, dia kata apa? "Wa ana shaykhun kabir." Aku sudah tua hari ini. Ha, nak tanya aku boleh habang. Aku dah cukup masak dah tentang ibadat dalam Islam ini. Aku dah cukup tua. So, sebahagian umur aku dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini aku dah tua dah. Aku dalam umur tua aku ni, aku nak buat macam mana Nabi buat. Cerita dia apa tuan-tuan? Bila kita sampai di sana, kita ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala sampai di Mekah, di Madinah ni, buat apa pun macam yang Nabi habang. Jangan duk memandai. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Inilah spirit yang dibawa oleh surah Al-Ma'idah dekat. Dia nak apa-apa, ikut macam mana yang disuruh oleh Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah, ya ayyuhallazina amanu la tuhillu syaa'irallah. Wahai segala orang yang beriman, jangan kamu langgar segala syariat Allah, yakni yang fardu kamu pitinggai dan yang haram kamu pibuat. Contohnya berburu di tanah haram, jangan buat according to agama punya tinggi begitu. Wala syahrun haram, dan janganlah kamu menghalalkan bulan-bulan haram dengan perang pada. Yang ini kita baca dalam kuliah bulan lepas. Bulan-bulan haram ada berapa? Empat. Apa dia? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rejab. Dalam empat bulan ni dia panggil bulan haram. Islam kata apa? Elakkan daripada berlaku perang dalam bulan itu. Maka pastikan kita patuh kepada perintah itu. Firman Allah, walal hadiyah, dan tiadalah mengganggu, menghalal yakni mengganggu binatang yang dihadiah pada tanah haram. Ini binatang dia panggil al-hadiyah ataupun dia panggil al-qala'id. Dan dulu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Madinah naik ke Mekah nak buat haji, bawa siap dah binatang yang nak dikorbankan, bawa binatang tu dia panggil al-hadiyah. Al-hadiyah, hadiah, hadiah ni makna dia apa? Makna dia hadiah kan? Tak ada fikir yang pergi susah. Hadiah kan? Arab pun panggil hadiah juga. Al-hadiyu ataupun al-hadiah dalam ayat yang kita baca ni, dia kata apa? Walal hadiah, binatang hadiah. Maksudnya apa? Kita pergi sembelih korban itu sebagai hadiah kita. Atas perintah Allah, kita sembelih ni untuk dihadiahkan kepada orang-orang miskin yang ada di sana. Jadi binatang ni zaman Nabi dulu, kalau mai daripada Madinah, bawa dah kambing apa ni nak korban masa buat haji ni, bawa mai dah binatang tu. Kita hari ni tak payah, dia ada sebelah aja. Siapa yang nak jadi tetamu Allah buat haji lepas bulan puasa ni, masa dia ada di Mina, masa kita duduk ada di Mina tu, korbannya orang buat bilang, korbannya orang buat bilang, kita daripada Arafah kita main Muzdalifah, daripada Muzdalifah kita masuk main ke Mina. Bila sampai kita di Mina, masa sunnah untuk nak melontak Jamratul Aqabah bila? Lepas masuk waktu duha. Itu masa sunnah. Masuk waktu duha, dia melontak. Lepas melontak tu, kita diberi pilihan. Sama ada lepas melontak kita nak bercukur, lepas tu pergi buat korban, ataupun lepas melontak pergi buat korban dulu baru balik mai bercukur. Dua-dua ni dibuat oleh sahabat Nabi. Bila dia ni lepas daripada melontak Jamratul Aqabah, dia cukur dulu baru dia pergi korban. Kawan nak seorang lagi, lepas dia melontak Jamratul Aqabah pada pagi 10 Zulhijjah tu, lepas dia melontak, dia pergi korban dulu. Dia balik mai baru dia bercukur. Bila dia empat orang ni jumpa bersembang, dia ni kata, aku lepas melontak aku cukur, baru aku pergi korban. Dia nak buat macam mana? Dia ni kata, aku lepas melontak aku pergi korban dulu, baru aku balik mai bercukur. Oh, tu dia, hang betul kah, aku betul. Dia mula jadi. Dua-dua pergi jumpa Nabi. Pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanya Nabi, ya Rasulullah, aku tadi lepas melontak pagi 10 Zulhijjah, melontak di Jamratul Aqabah, aku bercukur dulu baru aku pergi buat korban. Dia ni pula tak, dia lepas melontak dia pergi korban dulu baru dia bercukur. Aku betul ke dia ni betul? Nabi kata apa? Wala haraj. Nabi kata tak ada masalah, dua-dua okey. Bila Nabi kata wala haraj, tidak ada masalah, makna benda tu menjadi sunnah, menjadi hadis Nabi. Buat mana satu tidak salah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini hadis. Jangan dibuat Nabi tak kata apa punya. Contohnya Nabi tak kata apa? Nabi tak kata ni dua-dua ni dia pergi buat dulu mana? Dia daripada Arafah Dia terweh, terweh main apa semua ni, melontang tak apa pun tak, dia pergi sembelih. Buat, buat suka hati dia. Tak boleh. Dia kena ikut sequence mana-mana satu. Sama ada macam Nabi buat, ataupun yang sahabat buat, yang Nabi tak tahu. Dia kena buat. Ini tuan-tuan, kursus haji lah berapa banyak pun, di sana tu tinggalan puncak apa tu. Pasal apa? Pasal dalam kemah kita duduk tu, mufti ada ramai. Dalam kemah kita duduk tu, rupa-rupanya kita tak tahu sebelah kita pun mufti juga. Mufti yang tak ada lesen ni. Dua ada sebelah kanan. Ujung kaki pun mufti juga. Dia pun tepi kiri pun mufti juga. Duk keluar fatwa ni tak wali. Dia ni kata wali, dia ni kata wali, dia ni kata wali. Kita ni lelek ni. Aku ni nak jadi haji mabrur ke nak jadi haji ramadur ya aku ni. Ni yang kursus sampai berapa tahun duduk di kursus ni, dia jadi tenggelam punca habis. Itu sebab mengaji bagi nampak dulu cara dia macam mana, insyaAllah. Mainlah mufti mana pun, kita tahu hak kita buat ni, kita dah belajar dah. Ini cara dia. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Macam saya cerita dulu lah, saya pergi haji tahun 96. Sampai di Mekah dah. Saya buat haji tamattu'. Sampai di Mekah, saya pun turun pergi tawaf. Saya sa'i, saya tahallul, khalas. Saya pakai baju singlet, pakai apa semua, relax, kira nak tunggu hari wukuf. Selesai dah, saya punya hal tamattu' ni, selesai dah umrah, sudah settle. Ada satu sahabat ni. Dia dengan bawa abang dia tua, berumur dengan apa-apa semua. Abang dia sampai-sampai, buka kerang, buka pelikat, buka jumpa kuda. Habis duduk datang pada bilik. Saya tanya dia, saya kata, abang, abang buat haji apa? Ha, dia tak main buat haji. Nampak ketak lah. Nampak ketak lah. Tak eh? Saya kata, abang pergi tawaf tak lagi? Boleh tahu orang ramai sangat tak lagi? Ha, tahu dah. Kocot. Memang kocot. Dia baru sampai daripada Madinah, dia masuk mai dengan kain ihram dengan apa, dia tawaf sa'i apa pun dia tak buat, dia dah masuk ke belakang dengan baju pagoda. Saya duduk nampak dia ni memang nampak tak boleh, cari adik dia. Cari adik dia, adik ni buat apa semua, balik mai dengan kain ihram lagi, naik dengan apa minggu lagi semua duduk jalan. Saya kata dekat dia, you buat haji apa? Hari tu main buat haji lah, ni musim haji je. No, no, no. Dia kata, you buat ibadah, you buat tamattu'. Oh, cantik lah. Pergi kenal sebilik dengan ustaz, boleh bincang lah. Dia kata, elok buat mana? Dia kata. Tak takut, Zain, kita dengar. Maknanya, hang dekat miqat tadi, ni hang niat apa? Hang niat nawaitul umrah ke? Hang niat nawaitul hajj ke? Apa? Hang niat apa ni tadi ni? Ha, dia kata tak apa, kita boleh bincang lah. Tak pernah elok, dia kata. Tak beritahu, kami pun lah. Ni memang Allah bagi ni untuk sebilik dengan Ustaz. Woi, punggah tu kan. Punggah. Tak, saya kata. Eh, nak start kot mana pun jadi tak tahu dah kita ni. Saya kata kat dia, tadi masa di mitah tadi ni, niat macam mana? Saya kata. Ha, tadi dia khabar tehbang, saya ikut lah. Ya lah. Dia faham abang macam mana tadi, atas atas hari. Apa tadi, tak ada abang tadi, itulah macam kita ada kursus haji tu lah, dia abang macam tu. Ya lah, dalam kursus haji, dia ada begitu nawaitul umrah pun ada, dia beritahu kalau nawaitul umrah, main ini kita nak buat haji sama tu. Tak lah, dia kata berhenti ustaz, nak bagus kat mana? Eh, tak lagi tuan-tuan. Kita nak pecah peluang. Kita kata okey lah, dah macam ni. Tadi ni tu, kita kata tadi niat nawaitul umrah tu. Nawaitul umrah wa ihram tu biha. Aku niat umrah dan berihram dengannya. Haa, dia kata macam tu. Itu dia pergi haji tamattu'. Kata dia. Yang tu dia pergi haji tamattu'. Haji tamattu', you kena buat apa? Kata you kena turun ki, you kena tawaf, tujuh pusingan, you kena sa'i, lepas tu you potong rambut. Okey, you dah tahallul daripada umrah you. Dia kata, wah ramai lagi. Tak lah ramai, cepat lain. Tak lagi, you pergi buat yang tu. Selesai, you punya orang. Okey, abang you buat apa? Dia ni masalah. Dia memang daripada awal, dia tak mau bawa dia. Dia rumah cerita tu. Tuan-tuan, cerita ni nak abang buat tuan-tuan. jangan buat main-main dengan ibadat ni. Sebab dia membawa implikasi hukum yang sangat leceh. Sangat leceh. You buat betul, you buat tak betul. Dia bukan habis lampu. Dia cerita dia panjang. Itu baru permulaan. Baru lepas niat ihram, baru masuk Mekah. Dah buat cerita kacau nak. Belum cerita ni, saat lagi kita nak pergi di Arafah. Di Arafah ni macam mana duduk di Arafah dengan kain ihram dua lai, kain pinggang satu, kain macam bau satu. Saat lagi nak pergi pancung dia dengan pancung ayam dia pun macam-macam. Saat lagi kita pergi buang ayam, basuh-basuh dia mercik kena kain ihram kita. Kain ihram kita jadi kain yang mutanajis, kain yang kena najis. Kain tu dah tak boleh bawa pergi tawah dah tu. Pasal apa? Pasal mercik ayam yang kita buang ayam ni. Tak lagi dengan kain tu juga, dia main di Mekah, dia pergi tawah rukun dengan kain tu juga. Tawah rukun dalam keadaan kain dia kena najis. Tawah tak sah. Bila tawah tak sah ni, dia tidak tahallul sa'i. Dia melontak jam ratuan, apa tak apa. Pakaian kena najis ke, tak ada ayat semayang ke, tak apa. Dia berjumpung benda yang kedua dia buat untuk nak tahallul sa'i. Tak apa, tak ada ayat semayang, pakaian yang najis macam mana pun tak apa. Dua benda tu hang tahallul awal. Tapi still tak lepas lagi. Tahallul sa'i tak lepas lagi. Tahallul sa'i ni nak kena tawah rukun. Tawah rukun tu nak kena pakaian kita bersih daripada najis. Pakaian hang mata duduk di Arafah tadi mercik kena macam-macam dah. Hang tawaf dah lagi tu dalam keadaan kain ihram hang dah terpercik kena najis. Hang tawaf tu tak sah. Bila tawaf tak sah, dia tak tahallul sa'i. Bila tak tahallul sa'i, balik main dengan sorban apa dengan apa, dengan jubah labuh dengan apa sampai di sini, dia bersama dengan isteri dia haram. Pada dia tak tahallul sa'i. Tu sampai bila tu dia nak dengan bini dia dulu, tak boleh tu pasal dia tak tahallul sa'i. Kerana satu kelalaian dia di benda ini dalam ibadah haji ini, selekoh-selekoh maut dalam ibadah haji, simpel yang benar ya. Kain aja kenapa sudah kena najis, kerana tu aja ibadah yang sangkut tadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, inilah yang kita duk baca ni dia nak bagi tahu. Buat ibadat ikut macam mana yang Allah dan Rasul bagi tahu, mesti berasaskan ilmu. Maka dia mai di sini, dia kata apa? Dia kata pi Mekah buat haji ni, di antara benda ni dia kata walal hadiah, dan janganlah kamu ganggu binatang yang nak dihadiahkan di tanah haram. Binatang itu kalau kita hari ni dia ada di Mina, kita jalan sikit pi, dia ada satu tempat kita boleh pilih binatang mana kita nak buat korban. Kita pilih yang ni, kambing kibas ni, tanya dia berapa, dia kata 500 riyal, 600 riyal, 20 riyal, bagi kat dia 600 riyal, ini saya punya korban. Tunggu tengok dia sembelih, dia sembelih darah mercik tu, Allahu Akbar, satu korban kita buat. Itu yang cantik. Baik, kemudian dia kata apa? Walau qalaid, dan jangan ganggu qalaid, yakni binatang yang digantung her daripada kayu tanah haram, supaya aman daripada gangguan orang. Binatang yang nak dibuat korban ni biasanya dia bagi satu tanda supaya orang tahu ini binatang ni jangan lebih kacau dah. Orang dah balik kampung dah, dia ni akan dijadikan binatang korban. Dia bergantung apa-apa di tengkuk, itu tanda kata ini binatang korban. Itu dia panggil qalaid. Binatang yang digantung tanda kata dia akan jadi binatang korban. Kita tak boleh digacau dah binatang tu nak minta beli dan apa, tak boleh. Itu binatang sudah pun dipilih oleh orang lain untuk dijadikan binatang korban. Begitu. Wala amin al-baytal haram ya betahuna fadlan min rabbihim wa ridwana, dan janganlah kamu ganggu akan segala orang yang hasrat nak pergi ke Baitul Haram kerana nak cari rezeki daripada Tuhan mereka dengan meniaga. Kita tak boleh larang orang kalau dia pergi ke Mekah buat haji dan nak meniaga, tak boleh. Memang dibenarkan oleh agama. Bahkan musim haji ini adalah musim rezeki. Musim rezeki, tak boleh, tak boleh pergi duk halang dia, tak bagi dia meniaga, tak boleh. Benda tu dibenarkan. Cuma orang tu sendiri kalau dia nak buat haji, janganlah geluk sangat dengan meniaga ni. Haji tu diberi utama. Tapi nak menghalang dia tak boleh. Pasti Allah menjanjikan rezeki di musim haji. Rezeki. Kita tu dah kata, kita pergi sama ada pergi buat haji ataupun pergi buat umrah. Duit tak sayang lah. Duit tak sayang lah. Beli ni sampai kapal tobah sengit nak balik. Beli ni punya tu membeli ni. Lagi tu ada duit, habis duit rial, tengok duit Malaysia dah, pergi tukar duit Malaysia pula tu nak beli ni. Kalau boleh, kelambu Kaabah tu nak boyak balik. Kalau boleh. Ni, pasal apa? Pasal dia menjadi satu tempat yang memang manusia bila sampai, dia memang duit ni dia tak sayang lah. Nah, dia beli apa pun dia tak pijak dua kali. Shopping ni, tuan-tuan tengoklah di Mekah, ya Allahu Akbar, kan? Tak mana tempat shopping yang orang tak ada. Dia beli ni sampai bukan-bukan, sampai biji tosbeh, besar-besar biji bowling tu pun nak balik. Nak zikir apa tu cutia buat-buat banyak tu, ha? Subhanallah, tolak tu kelemah tu tolak dulu yang tu nak balik dia kata Allah tu mazbek tu dia jadi lupa tu bila pizan ada jadi lupa tu waridwana dan juga nak cari keredaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan buat haji. Orang pergi Mekah ni kan nak cari keredaan Allah dan dia nak menyaga dan sebagainya, tidak boleh dilarang. Firman Allah, wa idza halaltum fastadu. Dan apabila kamu halal daripada ihram, maksudnya tahalul. Bila kamu sudah tahalul, maka berburulah oleh kamu. Suruh ini adalah suruh ibahah, harus. Dah habis dah tahalul dah, kalau nak pergi memburu pilah tak apa. Tidak jadi kesalahan lagi. Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin an sadduukum 'anil masjidil haram an ta'tadu. Dan janganlah mengusaha akan kamu oleh benci satu kaum, yakni kafir. Karena tahan mereka itu akan kamu daripada Masjidil Haram itu. Bahawa kamu melampaui hukum atas mereka itu dengan nak bunuh mereka dan sebagainya. Ini ayat ni dari segi lampas umum ayat ni kita kena ambil. Ini ayat ni dalam konteks sahabat Nabi nak turun ke Mekah kerana nak pergi tawaf Baitullah. Bila sampai di Hudaybiyah, orang kafir musyrikin sekarang tak boleh pergi. Maka Nabi tertandas di Hudaybiyah, balik semula ke Madinah. Allah beritahu dalam ayat ini, dengan kerana hampa pernah ditahan, nak pergi ke Mekah, nak tawaf, tiba-tiba sampai di Hudaybiyah pernah tahan. Tak boleh teruskan perjalanan ke Mekah untuk nak tawaf Baitullah. Jangan kerana itu hampa simpan dendam, yang menyebabkan satu hari itu hampa berlaku tidak adil kepada orang yang menahan hampa ni. Jangan tuan kata. Umum ayat ni dia apa? Dia nak beritahu kita orang Islam ni jangan jadi seorang pendendam. Dia kata apa? Wala yajrimanna syana'anu qaumin an saddu an masjidil haram an ta'tadu. Janganlah hampa ni kerana benci marah kepada satu orang sampai ke tahap satu hari yang berlaku tidak adil kepada mereka. Jangan macam tu. Tuan Nabi Muhammad duduk di Mekah, kenalah. Nabi Muhammad ni, dia orang Mekah, kelahiran Mekah. Kenalah. Orang bunuh dia, orang nak bunuh dia, hijrah tu daripada Mekah pergi ke Madinah. Nabi kata, kalau tidak kerana aku ni nak dihalau, aku tak akan tinggalkan Mekah. Nabi sayang Mekah ni, sampai macam tu. Tapi kerana keadaan ini menyebabkan Nabi terpaksa diperintahkan Allah hijrah ke Madinah. Madinah pun Nabi sayang. Tapi Nabi ini tanah tumpah darah dia. Dia tak akan luar daripada ingatan dia. Sayang dia dengan Mekah. Nabi balik ke Mekah pada hari pembukaan kota Mekah. Sebelum Nabi masuk itu, gosip dalam kota Mekah ini bunyi macam-macam. Oh, mereka kata Muhammad balik dah lagi habis kita. Mereka kata, kita yang pernah buat dia, kita yang pernah sakiti dia, kita yang pernah buat zalim dekat dia ni, habis kita ni, nak lari di penjara tak mana. Tapi bila Nabi balik main, Nabi panggil ni orang-orang ada buat tahanan kat dia dulu ni. Nabi tanya, agak-agak apa pun nak buat kat apa? Dia pejek Nabi. Dia kata, wahai Muhammad, kita orang baik, anak kepada orang baik-baik. Kami pasti tidak ada benda yang tidak baik melainkan yang engkau buat semua yang baik-baik. Jek Nabi. Nabi kata apa dia? Nabi kata apa, bebas kita. Ni ayat ni. Dan kerana dulu dia pernah buat kat kita satu benda, jangan satu hari kita cari jalan nak balas kat dia. Tuhan kata jangan macam tu. Kita tengok dia, kita tahu dia ni dulu buat kat aku ni. Tak apa, hari ni kita salam dengan dia, saya telah habis. Biar dia tu dalam rasa bersalah ni, aku dah buat kat dia ni. Itu Islam tu. Tapi kita boleh buat dia tu. Haa, jangan tu tak tahu. Boleh buat tak? Boleh buat tak tahu. Duk keram ni, duk kepak jari ni tak kira lah. Aku abang dia pun dapat pun mamak lepas ada ni. Itu kita. Inilah ayat ni abang kita. Aku abang dia, dapat tak aku memang kena ni. Aku tak akan lupa, mati aku tak lupa apa yang dia buat aku. Itulah kita. Dan inilah ayat dia yang Allah Subhanahu wa taala pesan, jangan kita jadi macam tu. Firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kamu atas kerja kebajikan dan takut kepada Allah. Wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan, dan janganlah tolong dalam perkara maksiat dan juga melanggar hukum Allah permusuhan. Benda baik ditolong, benda tak baik jangan terlibat. Itu yang utama kata. Wattaqullah, dan takutlah olehmu akan Allah dengan mengikut segala suruhnya. Innallaha syadidul iqab, bahwasanya Allah Ta'ala itu sangatlah keras seksanya ke atas orang yang menyalahi hukumnya. Nah, wallahualam. Lepas ini insyaAllah kita masuk. Hurrimat alaikumul maizah waddam walahmal khindir. Lepas ini dia akan masuk cerita diharamkan kepada kita makan bangkai. Diharamkan ke atas kita makan bangkai, makan darah, dan juga makan daging babi. Dan saya pernah cerita dulu satu orang. Dia tanya saya. Dia kata, ustaz, apa faedah Tuhan buat babi ini? Weh, dia tanya dulu. Boleh kacau je kan, orang tak pernah tanya. Apa faedah Tuhan lebih buat babi? Dia kata, nama pun babi, nak ni makan bukan cakap makan tak boleh. Dia tadi kami duduk sembang saya kata ni minggu lepas dekat lebuh raya dekat Juru, lori babi terbalik. Tak ke karut negara yang kata Malaysia negara Islam ni, babi terbalik atas lebuh raya. Sahabat kita dua kereta, tengok-tengok terbalik, meneru duduk main kat kereta dia. Saya cuba bayangkan keadaan tu pun karut dan kira tak mau bayang. Babi duduk lari main kat kereta, tak karut tuan-tuan. Babi ni memang cukup leceh. Itu sebab budak-budak bila dia bergaduh, dia kata babi ke kawan dia. Pasal apa pun cukup leceh memang kata. Bila satu orang tanya, dia kata, ustaz, apa faedah Tuhan demi buat babi? Dia kata, kita nak jawab dulu mana kan? Saya kata gini lah, kata Tuhan ni dia buat benda dalam dunia ni. Dia buat benda tak halal, benda haram dia buat sekali. Tujuan dia apa? Dia nak tengok sejauh mana orang yang mengaku Islam boleh taat perintah dia menghindarkan diri daripada babi ini. Ada satu orang dia hantar SMS dekat kita balik. Bila kita jawab dulu tu kan. Dia kata dia sekadar berkongsi ilmu. Dia kata tu. Dia kata dia pernah pergi mengaji dekat Allahyarham Datuk Ishaq Bahrum, Pekat Mufti Selangor. Dia kata Allahyarham Datuk Ishaq Bahrum pun pernah ditanya tentang apa faedah Tuhan buat babi ni. Dia kata. Tapi dia kata Allahyarham Ustaz Ishaq Datuk Ishaq Bahrum jawab, dia kata kalau Tuhan tak buat babi, takut orang tak kenal babi yang mana tu. Dia jawab begitu kan. Kalau Tuhan tak buat babi, tapi dalam Quran Tuhan sebut kata babi ni, ayat yang akan datang ni, hurrimat alaikumul maitah waddam walahmal khinzir. Kan diharamkan ke atas kamu makan bangkai, makan darah dengan makan daging babi. Tiba-tiba tak buat babi. Bila tak buat babi, dalam Quran sebut kata haram daging babi. Datu Izzah Barung kata, takut saat ni mereka pergi tuduh kami itu babi pula. Dia kata, kan? Saya baca pun tak gelap. Kan? Ha? Pasal apa? Logik lah jawapan tu. Logik. Kalau tidak, orang tak kenal. Dia kata, kan? pergi tuduh kata lembu babi ke, pergi tuduh kata unta tu babi ke apa kata. Jadi so dia buat babi kat tu. Dia kata apa? Ni babi. Oh, okey. Hani tak boleh. Hani boleh. Dia kata tu. Bagus juga. Saya pun kata dia bagus. Terima kasih. Kata atas perkongsian ilmu itu. Dia kata kan. Betul juga lah kan. Betul juga kan. Betul. Abang kata babi, dia tak bagi jadi babi pun kacau je. Bagi jadi tentu. Tengok, oh, hodoh sangat yang kata babi ni. Lagu tu, oh kita tak. Tapi hodoh-hodoh dia pun, dia dah lori, dia terbalik memang tu hodoh. Dia terbalik, dia tu, dia lari main dengan kaki pendek, dia tu, dia tu lari main kat kereta kita, tuan-tuan. Macam kawan saya, bawa kereta. Bawa-bawa kereta, rumput panjang. Dia tu pergi nak masuk parking dekat kawasan rumput panjang ni. Sampai dekat dah nampak dah satu tungguih, tungguih pokok duduk di celah-celah rumput tu. Nampak dah. Tak ada dah nak break dah kata. Angkat kaki dalam kereta. Nampak apa kereta tu? Spontaneously, secara spontan kan. Dua kereta duduk masuk dalam kawasan rumput panjang ni nak parking. Bila tak ada tempat parking. Oh sampai dekat nampak ada satu tungguih, tungguih pokok. Kira kalau masuk tu dia bawah pokok kereta sangkut kan. Terkejut tu, terkejut tengok tungguih tu, dia kata sepatut tekan breng. Tak, dia pergi angkat kaki. Tetapi dia nampak tungguih angkat kaki. Dia kata, oh, sanggup. Dia kata, Allah, Allah, cepat. Dia pergi angkat kaki tu pasal apa? Dia spontaneously. Secara spontan, tiba-tiba, otomatik kan. Dia nampak tu angkat kaki. Ha, duduklah kereta angkat kaki. Buat apa? Angkat kaki. Nak cerita kata babi tadi ni. Babi papa main dengan tu ingat ni aku nak kena pergi ni umur-umur. Kacau. Mujur dia tak katuk mata tu. Tak mau tengok lagi. Babi ni saja pun cerita panjang. Nanti kita tengok sampai raya. Kan? Jadi ayat yang akan datang dia akan cerita diharapkan kita makan bangkai. Macam kes kita cerita tadi. Dibeli ayam. Kawan yang semelih ni bukan orang Islam. Bagi kita hari-hari. Dia buat puasa, dia buat apa, dia buka puasa dengan ayam bangkai. Satu. Kemudian pula, darah. Darah yang macam mana yang tak boleh? Adakah termasuk dengan hati ayam itu, dipanggil darah dan dia tak boleh? Ataupun dia ada pengecualian dalam agama? Kita akan tengok huraian dia nanti. Kemudian, walahmal khinzir. Dan huraian terhadap lahmal khinzir ni pun, ada satu panjang cerita. Dan ada sebahagian, contohnya, apa nama, satu mazhab yang tidak popular, Al-Zahiri, dia mengambil zahir ayat. Dia kata Quran kata diharamkan daging babi, so yang haram itu daging, adapun ekornya boleh dibuat sup. Dia kata itu pun satu kacau je tu ada. Ha? Dia kata yang haram itu ialah daging. Lain pada daging itu boleh. Dia kata tepat dalam apa kalau nak buat korma ke apa boleh. Ya, kamu satu tahun. Yang tu satu tafsiran yang melencong daripada kebenaran. Tapi kita akan garapkan sekali esok ni supaya kita tahu kata ada tafsiran yang seperti itu. Nah, kemudian dia main tajuk yang berikutnya, cerita tentang binatang yang macam mana yang kita tak boleh makan dia. Binatang yang macam mana. Dalam huraian tu dia akan main cerita tuan-tuan kalau pergi di tempat penyembelihan ayam. Kalau tuan-tuan pergi di tempat penyembelihan ayam. Ayam dapat deliver daripada farm hantar pergi dekat slaughterhouse ni. Ayam tu dia pergi ngaluri. Duduk dalam sangkar plastik. Bila dia sampai di tempat nak slaughter, tempat nak sembelih ni. Bila sampai, sangkar tu dia hawing turun daripada atas luri tu. Dia hawing turun atas lantai bawah ni. Dan ayam ni tuan-tuan, satu binatang yang tak boleh terkejut. Karena ayam ni banyak sakit jantung. Dia tak boleh terkejut. Jadi bila dia hawin daripada atas lori tu, jatuh atas lantai ni, pam tu. Ada yang mati tu ada. Ada yang tak mati pun terkejut. Baik. Apa hukum ismelih? Ayam yang dalam terkejut tu. Tajuk yang akan datang, dia akan main cerita tentang yang dikatakan di antara ciri-ciri binatang yang ini ialah binatang yang jatuh daripada tempat tinggi. Dia akan main. Bila kita tengok ayat ini tuan-tuan, baru kita overview isu makanan halal ni. Macam mana kita kena tengok.